Aku yang selalu merasakan kalah, bermain dan terluka, menyentuh sisi gelapnya asmara, ragu dalam melangkah. Mungkin kini aku merasa lelah, merajut sayapku yang patah. Hati ini tak seperti biasa, yang kau rasakan juga mereka dapatkan. Kau minta aku menjadi selalu memenangkan cinta.